Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Turatul Bahiyyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Al-Wusabi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan alamat-alamat rafa', baik itu alamat asliyah maupun alamat-alamat yang merupakan apa? Pengganti atau niabah dari al-asl. Maka insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu alamat an-nasab. Alamat an-nasab. Ya. Baik, Iqra ya Idham. Walinasbi walhaqab rahimahullah ta'ala walnasbi khamsu alamatin al-fathu al-fathatu al-fathatu waya waya al-aslu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u mahatul nuni waya la'ibatun al-fathatu fa'amal fathatu fatakunu alamatan dinasbi alamatan fatakunu alamatan dinasbi bisalasati mawadi bil ismin mufradi munsarifan kana au ghayra munsarifin nahu wattaku wattakullah wattakullaha wattakullaha wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa idh wa'atna Musa wa'li jam'i taksiri munsarifan kana al-ghoira munsarifin nahu wa tarul jibala wa'atakumullahu wa'alimah wa'ankihu wa'ankihul ayama wa'fil fi'lin mudari'in idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasim bi akhirihi shay'un lahu lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha. Baik, sekarang kita masuk ke alamat an-nasab. Alamat nasab ada 5, satu yang asli ya, yang lain adalah niabah. Baik, al-fathatu kata beliau hiyal asl. Jadi tanda asalnya nasab itu adalah fathah. Wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni wa hiya na'ibatun 'anil fathah. Adapun pengganti fathah ada 4. Yang pertama alif, kemudian yang kedua kasrah, yang ketiga ya, yang keempat nun. Jadi totalnya ada 5. Kata beliau yang pertama, fa ammal fathatu fatakunu 'alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'a. Adapun fathah maka dia menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Tempat yang pertama, fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghayra munsharifin. Pertama pada isim mufrad, baik dia yang munsharif ya, demikian atau yang tidak munsharif. Contohnya wattaqullaha. Ya, ini yang munsharif. Ya. Lafzu ja'alah Allah di sana sebagai apa? Ya idham. Maf'ul bihi. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba. Dan kami anugerahkan kepada mereka Ishaqa wa Ya'quba. Ishaqa ini apa? Maf'ulun bihi mansub wa alamatu tasbihi al-fathah. Dan dia ghairu munsharif. Dia ghairu munsharif. Wa Ya'quba. Ya'quba kenapa dia nasab, Idham? Tidak. Maf'ul bihi Ishaq. Ataf. Ataf kepada Ishaq. Kemudian, wa'idh wa'adna Musa. Ya, ini contoh isim mufrad yang fathahnya itu muqaddar. Adapun dua yang kita baca, wattaqullaha, kemudian wawahabna lahu Ishaqa, itu fathahnya, ya, fathah zahirah. Adapun wa'id wa'adna Musa, ini fathahnya muqaddarah. Mana'am min zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian yang kedua, ini si mufrad, yang pertama. Yang kedua, wa fi jam'it taksir munsharifan kana au ghaira munsharifin. Ya, jamak taksir yang munsharif atau yang tidak, yang ghairu munsharif. Contoh yang munsharif, wa taral jibala. Al-jibala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kemudian yang ghairu munsharif. Wa'adakumullahu maghanima. Maghanima maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Soal maghanima, ya, apa yang membuat dia menjadi ghairu munsharif, apa ilahnya? Idham? Sighah muntahal jumu'. Ahsan. Wa ankihu al-ayama. Ini contoh yang fathahnya muqaddarah. Al-ayama, ya, fathah apa maf'ulun bihi, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah. Kemudian yang ketiga, ya, fathah menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari dengan syarat idza daqala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, masuk kepada fi'il mudhari apabila masuk kepadanya penasab dan dia tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yanala fi'il mudhari mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathah. Sekarang baca penjelasan Syekh Abdurrahman. Qauluhu bila akhirnya lama intaha alam tuh min aksamil irabi wa huwa rabbu asalatan wa niyabatan akwanda yatakallamu ala alamatil alamatil alamatil fitri tani min aksamil irabi wa huwa nasbu asalatan wa niyabatan faqala wa dinasbi ila akhir wa qawluhu wa hiya al-aslu ay wa li hada la yakunu ghayraha maqamaha ila inda ta'adduriha wa min thumma qaddamaha wa qawluhu bil ismil mufradi ila akhiri qad taqaddama ta'rifu kullin min minal ismil mufradi wa munsharif Huh? Berarti apa bacanya? Qad taqaddama ta'rifu kullin minal ismil mufradi wal munsharifi wa ghairi munsharifi farji'u ilaihi farji' fi'il amr farji' ilaihi in syi'ta wa qawluhu wa taqullaha ada mitalun lil munsharifi wa lafdul jalalati ismul mufradun munsharifun wa huwa mansubun ala maf'ulun maf'uliyati wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi wa innama kana lafdul jalalati munsharifan li'annahu laysa fihi ma yamna'u minat minas syarfi minal ilalil fisti wa innama lam yunawan lam yunawan lah di anna fi awalihil alifu wallamu wa huma la yajtama'ani la yajtami'ani fi kalimatin fi kalimatin, baik. Sekarang kata beliau penjelasannya, walinas bila akhirihi, setelah beliau menyelesaikan perkataan beliau tentang tanda-tanda bagian yang pertama, yaitu tanda-tanda rofa, maka beliau langsung menjelaskan tentang bagian yang kedua. Akhada yatakallamu ala alamatil kismi thani min aksamil i'rab bahwa nasab asolatan wa niyabatan. Ya, asolatan itu yaitu menjelaskan yang aslinya, tanda aslinya, niabatan tanda pengganti. Asolatannya dari apa? Nasab itu apa? Al-fathah. Kemudian sisanya itu adalah niabatan sebagai pengganti. Taib. Kemudian kata beliau, wahyal asal. Ai walihadala yakum ghairuha maqamaha illa inda ta'adzuriha wa min thamma qaddamaha. Salamullah. Masya Allah, rapi sekali. Langsung ngantor. Iya. Baik. Berarti kemarin enggak langsung ngantor, libur. Libur kan cepat. Oh, Masya Allah. Sabtu masuk. Iya, iya. Anu ya, mukhalifan dil Yahud ya. Sabtu kan libur mah ya, Insya Allah. Baik, kata beliau illa inda ta'dzuriha ya wa min thamma qaddamaha. Jadi hukum asalnya sesuatu itu dinasabkan dengan fathah kecuali ya ada udzur sehingga dia tidak dinasabkan dengan fathah. Misalnya apa dia bersambung dengan nun taukid misalnya atau dengan itu misalnya dia apa namanya musanna ya dia musanna maka nasabnya tidak lagi dengan fathah dan seterusnya. Wa qawluhu fil ismil mufrad qad taqaddama ta'rif kullin min al ismil mufrad wal munsharif wa ghairi munsharif farji ilaihi in syi'ta. Ya sudah selesai, sudah kita jelaskan apa definisi isim mufrad, kemudian apa maksud yang dimaksud dengan munsharif. Baik, munsharif itu apa maksudnya ya Abdurrahman? Apa? Bisa ditanwin ya. Bisa ditanwin dan dijerkan dengan kasroh. Dua hal ya yang dimaksud dengan al-munsharif bahwa dia apa? Bisa ditanwin dan bisa dan jernya dengan kasroh. Wa qawluhu wattaqullaha hadza mithalun lil munsharif. Falafdzul jalalah ismun mufrad munsharif. Lafdzul jalalah isim mufrad munsharif. Wa huwa mansubun ala maf'uliyah dan dia nasab karena maf'uliyah karena dia adalah maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Wa inna makana lafdzul jalalah munsharifan. Adi beliau memberikan catatan lafdzul jalalah ini munsharif ya ya. Li'annahu laisa fiha ma yabna'u minasarf min ila litisa. Kenapa dia munsharif? Karena enggak punya ilah. Enggak ada ilah yang sembilan itu pada lafzu jalalah Allah. Ya wa innama lam yunawwan li'anna fi awwalihi al-alif wal lam wa huma la yajtami'ani fil kalimah fi kalimatin. Karena di awalnya ada alif dan lam. Jadi Allah itu bukan ghairu munsharif ya. Munsharif dia. Tapi apa? Lafzul jalalah Allah itu munsharif. Hanya saja kenapa enggak ditanwin? Ya, orang mungkin bingung kan? Allah enggak ditanwin berarti apa? Ghairu munsharif. Padahal apa? Lafzul jalalah Allah itu adalah didahului dengan alif lam. Aslinya apa sebenarnya? Abdurrahman. Allah itu al-ilah. Al-ilah, ya. Kemudian ditakhfif, dihapus alifnya menjadi Allah. Ya, ini jangan muncul persepsi bahwa Allah di sana adalah apa ghairu munsharif. Allah itu lafzul jalalah Allah itu munsharif. Taib. Wa qawluhu ikra mas Abdul Latif wa qawluhu wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Hadza mithalun li ghairi munsharif. Fa Ishaq ismun mufradun mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah bahwa ghairu munsharif alamiyah wal ujmah mithaluhu wa yaqubah wa qulu wa adna musa ata bil musannifu al-isharati ila al-farq baina qawlil fathati dhahiratan al-mithalaini al-mutaqaddimaini aw muqaddaratan ka hadzal mithal wal mani'u min dhuhriha bita'adur. At-ta'adduru. At-ta'adduru. Wa mithalul fathah. Wa mithalul fathati al-muqaddarati al-munasabati awlika awluka ato'tu walidi wa fi tanzil inna rabbi rahimun wadud. Wadud. Taib. Kemudian kata beliau, wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Nah ini yang ghairu munsharif. Ya, ishaq, ishaqa wa ya'quba itu ghairu munsharif. Ishaq dan Ya'qub ghairu munsharif karena dua illah. Al-alamiyah ma' al-ujmah. Ya, nama ajam, nama non-Arab. Taib ishaq di sana sebagai apa? Maf'ulun bihi mansub. Kemudian Ya'qub, ya, ataf kepada Ishaq, ya, ataf kepada mansub, mansub mithluha au mithluhu. Kemudian wa'idh wa'adana Musa, ya, beliau memberikan tiga contoh berarti, ya, yang pertama yang munsharif, kemudian yang kedua ghairu munsharif, contoh yang ketiga ini untuk menunjukkan yang fathahnya muqaddarah. Wa'idh wa'adana Musa, ya, atabihil musannif li isyarati ila annahu la farqa baina qaulil fathah zahiratan kal mithalaini al mutaqaddimain, ya, seperti wattaqullaha wa habna lahu ishaqa, ya, fathahnya zahirah. Kemudian beliau bawakan wa'adna Musa untuk yang menunjukkan apa fathahnya muqaddarah, ya, ka hadzal mithal, seperti contoh ini, wa idz wa'adna Musa wal mani'u min dhuhuriha at-ta'adzur. Kemudian wa mithalul fathah al-muqaddarah lil munasabah qaulika ata'tu walidi. Ata'tu walidi. Walidi itu mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu mana'a min dhuhuriha al-munasabah. Wa fit tanzili inna rabbi rahimun wadudun. Rabbi, inna rabbi, rabbi juga sama, ya, inna rabbi, i'rab ya Mas Abdul Latif, rabbi, ya. Ismun inna mansubun dalam matu nasbihi fathah muqaddarah mana akhirnya litikol minit litadir la rabbi al-munasabah, karena dia masuk dengan, oh iya, al-munasabah. Kemasukan apa? Ya, al-mutakallim. Baik. Ikra ya Ali. Wa qawluhu. Nahu wa taral ibadah. Hada misalir munsarifi. Wal ibadah jahat al-sirin. Munsarifi munsarifun. Wa huwa mansubun wa alamah. Bi fathati muqaddaratin li ta'adduri wa misal al fathati al muqaddarati lil munasabati qauluka addabtu auladi wa qauluhu ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanun wa qauluhu wa lam yatasil bi akhirihi shay'un ay mimma yujibu bina'uhu yang kilu i'rabahu amma taqaddama fi alamati rafi wa yakunu nasbuhu bi fathatin zahiratin kamithalin musannifi aw muqaddaratin nahu uhibbu an tas'a ila al majdi wa qawluhu ta'ala walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi isim mufrad yang apa tanda nasabnya dengan fathah. Yang kedua, fathah menjadi tanda nasab pada apa? Jamak taksir. Ya, seperti watarol jibala. Watarol jibala. Jibal ini adalah misal bagi al-munsharif. Jamak taksir munsharif. Ya. Kemudian ada maghanima. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa'adakumullahu maghanima. Wa'adakumullahu maghanima. Maghanima ini contoh bagi yang ghairu munsharif. Ya, dia sighah muntaha al-jumu'. Sighah muntaha al-jumu'. Kemudian pada jamak taksir juga yang fathahnya muqaddarah. Ya, ada yang fathahnya muqaddarah. Wa'ankihu al-ayama. Wa'ankihu al-ayama. Ini juga dia mansub. Ya, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian ditambahkan oleh pensyarah di sini. Yang mana'a min zuhuriha al-munasabah. Contohnya, adabtu awladi. Adabtu awladi. Satu lagi apa sih ilahnya? Mana ta'adzur. Kemudian munasabah. Satu lagi. Listiqol. Listiqol itu apa contohnya? Kalau dia. Gak bisa ya. Dia tetap zahirah. Dorabtul qadiyah. Kalau yang thiqol, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Bukan fathah muqaddarah. Ya, bisa soalnya dia nyebutin ya. Al-qadiyah. Dorabtul qadiyah. Ya. Sehingga yang disebutkan di sini hanya apa? Ta'adzur dengan munasabah. Adabtu auladi. Maka auladi di sana mansub karena dia maf'ulun bih. Ya, tanda nasabnya fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha al-munasabah. Baik, wa qawluhu inna ibadi. Ibadi apa? Isim mansubun. Nah, ibadi isim inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha al-munasabah. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga yang tanda nasabnya dengan fathah adalah fi'il mutari' dengan syarat lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, kalau dia kemasukan penasab, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah dengan catatan tidak apa bersambung dengan apapun. Ya, contohnya uhibbu an tas'a ilal majdi. Kalau beliau di sini membawakan apa? Lan yanalallaha. Lan yanala. Yanala ya fi'il mudhari mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian contoh lainnya yang fathahnya muqaddarah. Uhibbu an tas'a. An tas'a ilal majdi. Fathahnya muqaddarah. Demikian juga firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sana ada tarda. Ya. Tarda di sana fi'il mudhari' mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Baik, wa ammal alifu ikra lagi ya Idham. Nahu maka na Muhammadun aba ahadin birrijalikum wa nahfadu aqala wa taqulu ra'aitu wa hamati wa halaka an kana dha malin. Langsung baca syarahnya. Ha. Qawluhu wa ammal alifu ila akhir ay faqulu faqulun min aba wa akha wa hana wa da mansubun wa alamatu nasbihi al alifu li annahu min al asma'i sittati wa huwa mudafu wa rabatu min ismin dhahirin aw dhamirin mudafin ilayhi wa misluha faka fi qawlika atif faka qala al ahdan wa saqata minan nuski minan nas ya minan nuski dikri faka au naskhi penukilan penaskah nas minan naski dikri faka wala budda min dikri atau nusakhi jamak dari Nuskhah. Jamak taksir dia. Nuskhi minan nuskh nusakhi minan nusakhi. Minan nusakhi dzikri. Dzikra. Dzikru. Minan nusakhi dzikru faka. Wala budda min dzikrihi li ditatam amsilatin asma'i asitati bihalati nasbi. Baik. Atau liau wa amal alifu. Mak, sekarang tanda yang kedua atau tanda pengganti yang pertama. Ya, tanda kedua dari nasab atau tanda pengganti yang pertama dari fathah. Amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma isittah. Maka alif itu menjadi tanda nasab pada asma al-sittah. Contohnya, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Aba. Aba di sana mansub. Irab ya Arif ya Idham. Aba. Aba. Asma'ul sittah. Kenapa dia pertama nasab itu? Dalam kalimat usinya apa? Aba mubtada. Mubtada kok jadi nasab? Apa yang menyebabkan jadi nasab? Coba baca kalimatnya secara utuh. Ma kana Muhammadun aba ahadin. Oh iya. Nah, jadi apa? Khobar kana mansubun wa lam matnas bihi al alifu li'annahu min li'annahu min asma'il sit asma'is sittah. Baik, aba ya khobar kana, isim kananya mana? Muhammadun. Aba khobar kana mansub. Tanda nasabnya adalah alif karena dia wa li annahu min asma as-sittah. Wa nahfadhu akhana. Irab lagi ilham. Wa nahfadhu akhana. Akhana. Irab. Al-alifu baik. Demikian juga ra'aitu hamaki wa hanaka. Ra'aitu hanaka. Baik. An kana dha malin. Ini dha. Contoh dha. An kana dha malin. Ya. Apa kata beliau? Adapun alif ya menjadi tanda fakulun min aba wa akha wa hama wa hana wa dha mansub wa alamatu nasbihi al alifu li'annahu min al asma'is sittah wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu min ismi zahir au dhamir mudhafun ilaih. Dan beliau dan apa selalu dalam keadaan mudhaf ya, asma'us sittah harus datang dalam keadaan mudhaf. Ini merupakan syarat dia di i'rab dengan i'rab asma'us sittah. Kalau dia tidak mudhaf, maka tidak di-i'rab dengan asma as-sittah. Contohnya abun misalnya, tidak di apa namanya? Dimudhafkan. Makana Muhammadun abun misalnya. Ya, aban berarti kan? Tapi tanda i'rabnya bukan lagi alif, tapi apa? Tapi fathah, ya, sama dengan isim mufrad. Baik. Qala al-ahdal. Nah, ada kata beliau sebelumnya wa mithluha faka fi qaulika nadzif faka, dan juga faka. Kenapa? Karena faka tidak disebutkan oleh al-muallif, maka dikritik oleh al-ahdal. Al-ahdal ini penulis kawakib ad-durriyah. Kata beliau, beliau mengkritik wasaqata minan nusakhi dzikru faka. Ya, maka tidak tertulis dalam nuskhah penyebutan faka wala budda min dzikrihi li li tatam li tatummi au tatam. Apa tadi bacanya Idan? Li tatammi. Tatammi. Tatammi. Apa bacanya ini ya? Ali. Tatimmu li tatim. Li tatimmi. Li tatimma. Li tatimma. Itu bukan masdar dia bukannya. Taib li tatimma amtsilata amtsilatal asma'is sittah fi halatin nasab. Ya, maka hendaknya disebutkan faka untuk menyempurnakan contoh asma sittah ketika nasab. Ya, jadi disebutkan semua asma sittah. Kok fakanya enggak disebut? Jadi cuma 5. Baik. Sekarang amal kasratu ini tanda yang ketiga dari nasab atau tanda pengganti yang kedua. Silakan. Fa amal kasratu. Amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'i muannasi muannasi salimi wa ma qila alayhi. Nahwu khalaqallahu as-samawati wa in kunna urati amli. Qawluhu nahwu khalaqallahu as-samawati. Ada misalun jam'i fi samawati maf'ulun bihi maf'ulun alamatan linnasbi asratu niyabatan anil fathati. Li'annahu jam'u mu'annatsin salim. Bil ayati ayatil tsaniyati misalun bil fathi bil jam'i. Wa huwa mansubun 'alal khabariyyati. Likana wa alamatu nasbihi asratu niyabatan anil fathati. Li'annahu mulhaqun itla mufrada lahu min lafdihi wa taqulu fil musqil fil musamma bil jama' bil jam'i zurtu arafatin. Zurtu arafatin. Adapun kasrah kata beliau, maka dia menjadi tanda nasab pada jama' mu'annas salim dan yang mulham. Wa ma humila alaih, dan yang dibawa kepada jama' mu'annas salim. Contohnya khalaqallahu as-samawati. Ya, as-samawat di sana apa i'rabnya ya? A'rib ya Abdurrahman. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu rafi'i wa alamatu nasbihi kasratu dhafiratu ila akhirih. Di akhirih. Di akhirih. Baik. Ini yang jamak mu'annas salim. Di sana ada yang mulhaq. Ya, sama seperti penjelasan kita kemarin. Mulhaq itu mulhaq kepada jama' mu'annas salim itu yang di-i'rab dengan tanda i'rabnya jama' mu'annas salim, tapi tidak dikatakan jama' mu'annas salim karena kurang syaratnya. Ya, syaratnya jama' mu'annas salim dia memiliki bentuk mufrad. Dia memiliki bentuk mufrad. As-samawat mufradnya as-sama'u. Ya. Kalau tidak dia memiliki bentuk mufrad, maka tidak termasuk ya, tapi apa disebut sebagai mulhaq. Ya, dia memiliki bentuk mufrad dan ketika tambahan alif dan ta-nya dihilangkan, dia masih masih bagus bentuknya. Wa in kunna ulati hamlin. Ulat di sini mulhaq dia. Mulhaq dengan jamak muannas salim. Kenapa? Karena tidak memiliki mufrad. Ulat ya, tidak memiliki mufrad. Kemudian beliau menambahkan wa taqulu fil musamma bil jama', ya, yang mulhaq juga dengan jama' mu'annas salim adalah apa yang dinamakan dengan jama' mu'annas salim. Contoh seorang yang bernama Arafat, ya, Arafat. Ada santri kita satu ya, namanya Arafat ya. Ya, mulhaq dia, ya, mulhaq. Sehingga kalau misalnya dia menjadi maf'ulun bih, kita katakan zurtu arafatin. Zurtu arafatin. Karena arafat mulhaq kepada jama' mu'annas salim. Berarti beliau sebutkan 3 contoh ya. Yang pertama contohnya adalah jama' mu'annas salim. Kemudian yang kedua mulhaq. Yang ketiga juga mulhaq, tapi dia berupa nama. Ya, apa yang dinamakan dengan jama' mu'annas salim. Lanjut wa maliyau fatakunu alamatan linnasbi mawdi'aini fil mutanna wa ma humila alaih. Nahu rabbana waj'alna muslimaini laka. Wa id arsalna ilaihi mutnain. Rabbana amattana natain. Fi jam'il mudzakkari salimi wa ma humila alaih. Nahu nunji al-mu'minina. Wa wa'adna Musa 30 laila. Wa qawluhu nahu rabbana ij'alna muslimaini laka. Hadha mithalun lil mutanna. Fa muslimaini mutanna mansubun ma'lamatun ala al-maf'uliyah. Ma'lamatun nasbi al-ya'u niyabatan 'anil fath'ah. Liana mutanna. Wa tnaini wa tnataini mithalun lil mulhaqqi. Fahuma mansuban. Ma'lamatun nasbihi ma'al-ya'u niyabatan 'anil fath'ah. Liannahuma mulhaqani bil mutanna. Idla mufrada lahuma min lafdhihima. Wa qawluhu lahu nunjil mu'minina. Hada mithalun lil jam'a. Fal mu'minina jam'un mudzakkari salim. Wa huwa mansubun alal maquliyah. Wa alamatu nasbi al ya'u niyabatan al fath. Liannahu jam'un mudzakkari salim. Wa talafina mithalun lil mulhaq. Wa huwa mansubun. Alamatu nasbi al-ya'u. Liannahu mulhaqun idla mufrodalahu min rasmi. Baik. Kata beliau, adapun ya, ini tanda yang keempat dari tanda-tanda nasab. Yang keempat, adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Yang pertama pada isim musanna dan yang dibawa kepadanya. Contohnya, Rabbana ja'alna muslimaini laka. Muslimaini ini al-musanna. Ya. Kemudian, contohnya, id arsalna. Apa i'rabnya? Coba di i'rab, Mas. Muslimaini. Muslimaini. Maf'ulun bihi. Mansubun ma'alamatu nasbi. Alia. Ya. Ini yang musanna. Kemudian wa iz arsalna ilaihi musnaini. Isnaini di sini juga mansub dia pada nasabnya dengan ya, tapi dia bukan apa? Bukan al musanna, tapi apa? Mulhaq. Mulhaq. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena dia tidak memiliki apa? Tanda dan tidak memiliki mufrad, tidak memiliki mufradnya. Itsna ini apa mufradnya? Itsna itsnun, bukan, enggak ada kata itsnun ya. Demikian juga pada contoh yang ketiga, Rabbana amattana itsnataini. Amattana itsnataini. Ya, demikian juga itsnataini. Isnataini dia mansub tanda nasabnya dengan ya, mulhaq dengan al musanna ya, dia tidak memiliki apa mufrad. Ini tempat yang pertama ya. Tempat yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim, nunji al mu'minin. Irab ya, Mas Latif. Al-mu'minin. Al-mu'minina maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbi alya. Alya, ya, niyabatan alil fathah. Nah, kalau al-mu'minin dia benar-benar jamak mudzakkar salim ini. Adapun thalathina lailatan wa wa'adna Musa thalathina lailatan. Ya, thalathina di sini maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih yang pertamanya Musa. Alhamdulillah. Salasin di sini dia mulhaq dengan jamak muannas salim. Kenapa? Karena tidak memiliki mufrad. Baik. Terakhir, amma hadfun nuni. Qala al-Hattab rahimahullah taala, wa amma hadfun nuni fa yakunu alamatan linasbi fil af'ali. Yaf'ali lati ru'uha bi sabati annuni nahu illa antakuna malakaini wa antasumu khairun lakum walan aku. Baik. Naam. Terus. Wa amma hadhihi ila akhiri ayyi ila taqulu alaiha nasibun ta'ala. Sanibi wa qulu min takuna wa tasumu wa taqumi fi'lan mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathun nuni bi annahu min al-af'ali allati raf'uha bi thubutin nuni. Baik, sekarang amma hadfun nun, ini tanda yang terakhir dari tanda nasab, ini hadfun nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada fiil-fiil yang dirafakan dengan sabatin nun, dengan adanya nun. Ya. Jadi fiil-fiil yang tanda rafaknya dengan nun, maka tanda nasabnya dengan hadfun nun. Dan fiil-fiil itu disebut sebagai al-af'al al-khamsah. Ya, dia imma bersambung dengan wawul jamaah atau alif tasniyah atau ya al mukhatabah. Ya, maka af'alul khamsah di sini semuanya dirafakan dengan tanda apa? Tsubutun nun. Nah, ketika dia dinasabkan, maka tanda nasabnya adalah hasfun nun. Contohnya illa antakuna malakaini. Takuna, ya aslinya apa? Takunani. Takunani. Ini ucapannya iblis kepada Adam dan Hawa. Ya. Takuna malakaini. Takuna siapa? Irab alih. Takuna ila mudari'un naqisun mansubun bi an wa alamatun asli hakunun. Ya lahu min al-af'ali khamsah. Ya lahu min al-af'ali khamsah. Wal alifu khobar ismuha. Alif ismuha. Alif ismuha. Taib. Fi'il nakis dia berarti. Taib. Wa antasumu khairul lakum. Tasumu irab. A'rib. Wa antasumu. Tasumu. Fi'il mudari'un. Mansubun. Bi. Bian wa alamatu nasbihi hatununi niabatan anil fathati lanau asma'ul amsilatu af'alul khamsah lanau af'alul khamsah. Baik. Walan takumi sama ya, maka takuna, kemudian tasumu, takumi, semuanya ini adalah fi'il mudhari' mansub. Tanda nasabnya adalah harfun nun. Karena, kata beliau di sini, li'annahu minal af'alil lati raf'uha bithubutin nun. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang dirafakan dengan thubutin nun. Atau bisa kita sebut juga, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Baik, nakif ilahuna, fa'insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita masuk dalam pembahasan al-khafad, alamatul khafad dan alamatul jazm. Alamatul jazm langsung insyaallah bisa. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.